الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kita kembali melanjutkan pembahasan tentang ahkam al-manasik, manasik umrah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menuntaskan tata cara as-sa'i dan juga at-tahallul. Kemudian kita memasuki pembahasan tentang hukum tawaf wada'. Maka pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas beberapa hukum, beberapa perilaku atau beberapa perbuatan dan perilaku yang dilarang dilakukan oleh seorang muhrim. Seorang muhrim yaitu seorang yang sedang dalam kondisi ihram. Banyak di situ perilaku yang dilarang atau perbuatan, lebih dari 10 macam, mungkin hampir 13 atau 14 macam perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya untuk dilakukan oleh seorang muhrim. Namun pada malam hari ini atau sebelumnya akan sebutkan secara ringkas larangan-larangan tersebut tanpa penyebutan dalil. Semoga nanti pada kajian berikutnya bisa dibahas. Yang pertama adalah memotong rambut kepala dan yang semisalnya, rambut kaki, bulu kaki, ketiak, tangan. Kemudian dalil-dalilnya insyaallah dalam kesempatan lain. Kedua, atau boleh Anda sebutkan, yaitu yang di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jangan kalian memotong rambut kalian atau menggundulnya sebelum kalian atau sebelum sampainya hewan al-hadyu, yakni hewan kurban khusus bagi jamaah haji, sampai pada tempat disembelihnya pada waktunya, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah. Ayat ini sebenarnya konteksnya terkait haji. Dalam haji ada dua tahallul, tahallul awal dan tahallul tsani. Tahallul pertama yaitu dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Setelah melakukan ramyatul aqabah, jamratul aqabah, melempar al-aqabah atau jumratul kubra, kemudian menyembelih hewan kurbannya al-hadyu, kemudian boleh setelah itu melakukan at-tahallul, memotong rambut kepala. Ini namanya tahallul awal. Ayat ini konteksnya terkait dengan haji tahallul awal, namun dia juga dalil bahwa seorang yang sedang dalam keadaan ihram umrah pun terkenai hukum ini, tidak boleh memotong rambutnya sampai selesainya at-tahallul. Nah, kemudian tentang rambut atau bulu yang lainnya di tubuh kita juga dilarang. Jumhur ulama mengkiaskan dengan ayat ini, kias terhadap larangan memotong rambut kepala juga termasuk rambut dan bulu lainnya yang ada di tubuh dilakukan dengan sengaja, ini dilarang. Kemudian memotong kuku, mengenakan kolansuah atau imamah atau pakaian yang berjahit, antum sudah paham makna berjahit. Nah, Yaitu maksudnya bukan semua kain ada jahitannya, bukan, tetapi dijahit yang membentuk tubuh kita yang biasa seperti thawb, sarung, terus baju takwa ini, jaket, ya, dan semisalnya. Itu yang dimaksud, dijahit itu dibentuk dengan mode tertentu, model dan ukuran tertentu. Itu makna berjahit. Di sini orang sering salah faham bahwa larangan memakai baju berjahit difahamkan semua yang ada jahitannya. Tidak. Nah, ini dilarang bagi seorang yang sedang dalam keadaan ihram. Begitu juga memakai kaos kaki bagi kaum pria, ya, itu juga dilarang. Dalilnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ma yalbasul muhrim min athiyab?" Apa yang boleh dipakai oleh seorang yang sedang ihram dari pakaian-pakaian yang ada ini? Kemudian Rasulullah menjawab, "La yalbasul muhrim al-qumus wal sarawilat wal qalanis." Naam. Dan seterusnya. Dalam hadis yang sudah kita bahas sebelumnya, dilarang seorang muhrim memakai kamis, ya, juga as-sarawil, celana, dan tidak pula al-qalanis. Al-qalanis jamak al-qalansuah, ya, kopiah. Dan tidak pula al-baranis, jamak daripada al-burnus. Kemudian juga dilarang, dan ini pembahasan kita malam hari ini, seorang yang sedang muhrim memburu hewan buruan. Seperti apa hewan buruan? Burung dara, kelinci, ad-dab, kijang, sapi liar, bukan sapi yang sapi ternak, sapi liar. Nah, ini diberi nama hewan buruan. Dan hewan buruan yang dimaksud adalah hewan buruan darat, bukan hewan buruan laut. Ikan laut tidak termasuk. Boleh bagi seorang yang muhrim memancing atau memburu hewan buruan laut, tapi hewan buruan darat dilarang. Nah, mungkin seorang sekarang bertanya, kapan kita punya kesempatan memburu? Bisa saja terjadi, terkhusus di waktu haji. Bisa saja terjadi ketika dia berada di Arafah atau dia berada di Mina, ya, dia mendapatkan sesuatu dari hewan-hewan buruan tadi, burung dara misalkan, ya, dia pegang misalkan, atau dia lempar dengan batu, kemudian dia dimakan ataupun tidak dimakan. Nah, nanti akan ada pembahasan rinciannya. Sengaja ana ingin membacakan terkait hukum ini tafsir ayat ke 95 dan 96 surat Al-Maidah, karena dua ayat inilah yang dijadikan dasar utama hukum tersebut. Ayat ke 95 dan 96 surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaohu aw fajaza'um mithlu ma qatala minan na'am. Yahkumu bihi dhawa 'adlin minkum hadiyan balighal Ka'bah aw kaffaratu ta'am miskin aw 'adli dhalika siyaman ila akhir al-ayah." Di sini lengkap larangan dan sekaligus kafarahnya. Nah, kita akan membaca tafsir As-Sa'di rahimahullah ta'ala tentang ayat ini. Allah beliau menyatakan rahimahullah, "Thumma sarraha bin nahyi an qatli as-sayd fi hali al-ihram. Kemudian Allah secara tegas jelas melarang untuk membunuh hewan buruan. Hewan buruan apa? Laut atau darat, dijelaskan pada ayat yang berikutnya bahwa yang dimaksud adalah saydul barri, bukan saydul bahr. Nah, yang dimaksud adalah saydul barri, hewan buruan darat, pada ayat berikutnya. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang yang beriman, jangan kalian membunuh hewan buruan dalam keadaan kalian sedang ihram. Ai muhrimuna fil haji wal umrah. Yakni kalian dalam keadaan ihram, baik haji ataupun umrah. والنهي عن قتله يشمل النهي عن مقدمات القتل. Subhanallah. Larangan membunuh hewan buruan tadi termasuk mencakup pula larangan persiapan-persiapannya untuk membunuh. Ada orang membunuh enggak sengaja, dia memang sudah bawa pedang, sudah bawa pisau, sudah bawa alat tembak sengaja. Ada yang enggak, mau beli dulu pedangnya, mau diasah, ya, dan seterusnya. Perbuatan ini semua dengan tujuan, dengan niat untuk memburu atau membunuh hewan buruan darat di saat ihram dilarang dan haram. Dia berdosa sejak mempersiapkannya itu. Innamal amal binniyat. Amalan itu bergantung kepada niatnya. Akan apakah menjadi amalan yang terlarang ataukah masih terkategorikan boleh, sangat ditentukan oleh niatnya. Dia membawa pedang untuk apa? Untuk jaga-jaga karena kondisi gak aman dalam perjalanan haji, ya. Barakallahu fikum. Tapi dia bawa pedang untuk apa? Untuk menyembelih hewan buruan. Innamal amal binniyat. Setiap amalan bergantung kepada niatnya. Maka Syekh Sa'di rahimahullah dengan tegas menyatakan, qala wan nahyu an qatlihi yashmulun nahya an muqaddimatil qatl. Larangan membunuh hewan buruan darat tadi juga meliputi larangan persiapan-persiapan membunuhnya. Misalkan, ayo kita jalan ke kaki gunung yang itu, mungkin kita mendapatkan adzab atau kelinci kita bunuh. Nah, perjalanannya itu pun dilarang. Qala wa 'anil musyarakati fil qatl wad dalalati 'alayhi wal 'anati 'ala qatlihi, termasuk juga mencakup kita ikut dalam proses pembunuhan hewan buruan tadi, menyiapkan anunya, alat masaknya untuk kemudian dimasak, atau mengangkatkan senjatanya, panahnya dan yang lainnya. Ini semuanya dilarang. Bukan dia yang akan melakukan nanti eksekusinya, tapi dia membantu. Ini juga dilarang dalam konteks ayat ini. Wad dalalati alaih, juga dia enggak membantu, enggak ikut sampai ke kaki gunung tersebut atau ke tempat adanya burung dara, tapi dia menunjukkan kepada seseorang atau dua orang yang akan memburu, kalau kamu ingin memburu tuh di tempatnya di sebelah sana. Ini haram juga. Ta'awun 'alal ithmi wal 'udwan. Qala rahimahullah, hatta inna min tamami dhalika annahu yunha al-muhrim 'an akli ma qutila aw suyyida li ajlihi. Sekaligus sebagai pelengkap dan kesempurnaan larangan ini, dilarang pula seorang muhrim, ya, makan dari hasil hewan buruan. Dia enggak ikut campur, enggak menunjukkan posisi hewan buruan, tidak mempersiapkan sedikit pun proses pemburuan hewan tersebut, tapi dia duduk di rumah atau dia duduk di kemahnya, disuguhkan ini kelinci hasil buruan. Dilarang juga makan. Loh, kelinci halal, halal, tapi dia dibunuh, ya, melalui proses yang diharamkan dalam syariat. Wa hadza kulluhu ta'zimun li hadzan nusuk al'azim. Ini semua adalah dalam rangka pengagungan terhadap ibadah yang mulia ini, yaitu haji atau umrah. Annahu yuhram 'alal muhrim qatlu wa saydu ma kana halalan lahu qabla al-ihram, yaitu diharamkan bagi seorang muhrim ya, untuk membunuh atau memburu sesuatu yang tadinya halal sebelum ihram. Nah, sampai di sini kita memahami beberapa hukum dari ayat ini dengan rincian Al-Allamah As-Sa'di rahimahullahu taala. Wa qawluhu wa man qatalahu minkum muta'ammidan ay qatala saydan 'amdan. Barang siapa yang membunuh di antara kalian secara sengaja, maksudnya sengaja bukan karena tidak sengaja dia lempar batu kemudian terkena seekor kelinci dan mati. Ini tidak sengaja. Tapi yang terkenai dosa adalah yang sengaja. Nah, nanti akan ada pembahasan. Kalau tidak sengaja, dia tidak berdosa tentunya. Apakah terkenai kafarah? Sudah pernah kita bahas sebelumnya bahwa seorang yang memakai kolansua tidak sengaja atau imamah tidak sengaja, memotong rambutnya karena lupa tidak sengaja, dia tidak berdosa dan tidak terkenai kafarah. Nah, lalu apakah hal ini juga tidak terkenai kafarah? Akan ada pembahasan biiznillahi ta'ala. Fa'alaihi jaza mithlu ma qatala minan na'am. Maka barang siapa yang membunuh dengan sengaja, maka wajib atasnya denda senilai dan setara ya, dengan hewan buruan tersebut. Nah, membunuh seekor kelinci, maka balasannya adalah menyembelih seekor hewan ternak, minan na'am, mungkin sapi, mungkin kambing, mungkin unta. Lalu bagaimana kita bisa menilai bahwa ini misalkan memotong atau memburu seekor burung dara? Terus burung dara di Masjidil Haram banyak sekali. Kadang-kadang orang terpancing tanpa sengaja atau serius dia bunuh itu. Nah, maka dia terkenai kafarah, hukuman dengan bentuk apa? Menyembelih seekor hewan ternak, boleh unta atau sapi, kambing. Lalu bagaimana penentuannya ini? Allah Subhanahu wa taala nanti akan sebutkan, yahkumu bihi dzawa adlin minkum. Yang akan menentukan nilainya adalah dua orang di antara kalian kaum mukminin yang memiliki sifat adil. Adil meliputi dua hal tentunya. Memang ada sifat amanah, tidak ada niat menzalimi. Kedua, dia punya ilmu di dalam menakar takaran adil itu seperti apa untuk kelinci, apa gantinya? Memburu adab, apa gantinya? Memburu seekor kijang, apa gantinya? Nah, ini yang menghukumi adalah dua orang dari kaum mukminin yang adil. Tentunya sekarang ini sudah diwakilkan kepada waliul amr. Nah, seperti ini di pemerintah Saudi, ya, kata orang kita, tetek bengek seperti ini, ya, kata orang-orang ini. Ya, itu di Saudi dibahas dengan rinci, menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Fatilkal bilad biladun mubarakah, negeri itu negeri yang penuh barakah, menjalankan syariat Allah. Nah, barakallahu fikum. Dihitung kadarnya berapa sekarang ini, kalau enggak ditemukan gantinya, lalu berapa nilainya? Nah, itu dibahas dengan rinci oleh pemerintah Saudi Arabia. Nah, tidak ada di dunia seperti ini pemerintah satupun di zaman ini. Kemudian Syekh Sa'di melanjutkan ketika menyebutkan minan na'am, ya, dari hewan ternak, ya, sebagai balasan gantinya itu ay al ibil awil baqar awil ghanam fayanzur ma yushbihuhu syai'an min dhalik, mungkin unta atau sapi atau kambing. Maka dilihat di antara tiga jenis ini mana yang lebih sesuai dengan hewan yang dibunuh dari hewan buruan darat tadi. Qala rahimahullah fayajibu alaihi mithluh, maka wajib atasnya untuk mengganti sesuai dengan nilai tersebut. Yadbahuhu wa yatasaddaq bihi, disembelih dan dagingnya disedekahkan. Wal'i'tibar bil mumatsalah, takaran syar'inya dalam menentukan nilai yang sama tadi adalah yahkumu bihi dzawa 'adlin minkum ay adlani ya'rifanil hukum wa wajha asy-syabah, yaitu dua orang yang adil dan sekaligus punya ilmu tentang hukum permasalahan ini dan bisa menilai, nah ini, hewan-hewan ternak yang senilai dengan hewan buruan yang dia bunuh tadi. Wadil dia, masya Allah, jujur, ahli masjid, kalau berdagang luar biasa, tepat waktu, nggak pernah berdusta. Iya, bagus, adil dalam bidang itu. Tapi dalam hal ini penentuan nilai kafarah dari hewan ternak yang akan disembelih dia nggak bisa, maka dia belum dinilai adil. Jadi adil tadi satu, memang orangnya jujur, amanah, nggak senang dan tidak suka menzalimi. Kedua, dia tahu tentang hukum permasalahan ini secara syar'i. Ketiga, dia tahu dalam menimbang hewan ternak yang mana yang sesuai dengan atau mendekati dengan hewan buruan yang dibunuh tadi. Bagi kita nggak usah sulit, langsung lapor kepada petugas haji pemerintah Saudi. Nanti mereka yang akan menilainya. Oh, antum, anda harus mengganti ini. Nilainya sekian. Kama fa'ala as-sahabatu radhiyallahu anhum, haythu qadaw bil hamamah syatan, wa fi an'amah badanah, wa fi baqar al-wahsh ala ikhtilaf anwa'ihi baqarah. Sebagaimana para sahabat dulu, ya, terjadi di masa mereka dahulu, mereka menentukan hukum sahabat dengan dibunuhnya seekor burung merpati, burung dara, itu diganti dengan seekor kambing, ya, itu yang setara. Loh, burung dara berapa sih nilainya? Begitulah sahabat menilai. Dan mereka al-udul, mereka orang-orang yang bersifat adil dari keilmuannya, dari karakternya, ya, dan mereka orang-orang yang telah terdidik dengan didikan nabawi. Jadi kalau membunuh seekor merpati, maka kafarahnya apa? Jazaknya seekor kambing. Dia wajib membelinya dan disembelih kemudian disedekahkan, tidak boleh dimakan oleh si penyembelihnya atau oleh si pihak terkena kafarah tadi. Qala wa fin na'amah badanah, seekor na'amah yang mirip kijang begitu, gantinya adalah seekor unta. Nah, unta wallahu alam sekarang harganya mungkin 40 juta 50 juta tergantung nilainya. Nah, dan seekor kambing liar, sapi liar itu mungkin kayak banteng gitu. Ya, ada di situ al-baqar al-wahsyi dengan al-baqar al-ahli, al-baqar al-wahshi, yaitu sapi liar yang tidak diternakkan, dia hidup di gunung-gunung, ya, diganti dengan seekor sapi ternak. Nah, demikian yang dilakukan oleh para sahabah ridwanullah alaihim jami'an. Wa hakadha kullu ma yushbihu syai'an minan na'am fa fihi mithluhu. Fa in lam yushbih na'am syai'an fa fihi qimatuhu. Kalau ternyata enggak dapat ganti dari hewan ternak yang senilai, gimana caranya? Ini ganti onta, cari onta, enggak dapat onta. Lalu gimana? Ya dinilai ontanya tadi. Berapa nilai onta? Ketahuan 40 juta, ya sudah. 40 juta itu tadi, kata Syekh rahimahullahu ta'ala, disodakohkan. Nah, berarti serius permasalahannya. Kama huwal qa'idah fi al-mutlafat, sebagaimana itu sudah diketahui dalam kaidah benda-benda yang hancur atau hilang akibat perbuatan seseorang, mati akibat perbuatan seseorang. Nah, nanti akan dibahas tentang hukum yang melakukannya tidak sengaja. Ini penting dibedakan. Tidak sengaja membunuh hewan buruan darat di saat ihram, tidak sengaja membunuh orang, tidak sengaja, memang dia nggak niat membunuh. Nah, barakallahu fikum. Kalau ada niatan membunuh, maka hukumannya lain, qisas, dan fidyahnya juga berbeda nilainya dengan yang tidak sengaja. Melempar batu kena bayi orang, mati. Usah enggak sengaja. Iya, ada hukuman lu. Ya akhirnya enggak sengaja. Wallahi, saya tidak sengaja. Iya. Kamu enggak sengaja. Dalam Islam itu ada aturannya. Kalau sengaja kamu langsung ke tiang gantungan. Nah. Kecuali keluarganya memaafkan. Lah, terkait fidyah atau kafaroh seperti ini ada hukumnya. Kayak teman-teman termasuk yang nabrak mobil, nabrak orang gak sengaja, itu juga ada hitungannya. Ada hitungannya, barakallahu fikum. Ya, dan wajib untuk dipenuhi. Sebagaimana pernah kita bahas permasalahan ini. Qala rahimahullah, وذلك الهدي لا بد أن يكون هديا بالغ الكعبة. Tadi sesembelihan tersebut, ya, harus sampai ke Ka'bah. Maksudnya apa? Ayyadhbahu fil haram au yudhbahu fil haram. Disembelihnya itu di Mekah memang. Enggak boleh disembelih di Madinah, enggak boleh. Oh, nanti kalau ke Madinah saya sembelih di situ, enggak boleh, di Mekah memang disembelih di sana dan dibagikan di sana. Oh, nanti aja kalau di tanah air kalau sudah nyampe. Enggak boleh, memang aturannya kata Allah hadiyam balighal Ka'bah. Nah, barakallahu fikum. Qala au kaffaratu ta'ami miskin. Atau kafarahnya juga dalam bentuk memberikan makanan untuk fakir miskin. Ay yaj'alu muqabilatan al-mithl minan na'am ta'amu au ta'ama ta'amun yut'amu al-masakin. Kalau tadi enggak ada itu apa namanya hewan ternak untuk mengganti, subhanallah, dia mencari karena kondisi tertentu dia enggak berhasil mendapatkan seekor kambing sekalipun. Nah, subhanallah, misalkan musim haji saat terjadi peperangan, hewan-hewan ternak gak bisa dibawa masuk ke Mekah karena terjadi blokade misalnya dari pihak lawan. Haji tetap berjalan, gak mendapatkan hewan ternak. Maka dengan cara apa tadi? Nilai daripada hewan ternak itu ditentukan, kemudian disodakokan memberi makan kepada orang miskin. Nah, kemudian Syekh menyatakan, qala katsirun minal ulama, berkata mayoritas atau banyak dari kalangan ulama, yaqumul jazaa' fayashtari biqimatihi ta'am aw fayashtara biqimatihi ta'amun fayud'imu kulla miskinin mudda burrin aw nisfa sha'in min ghairihi. Dalam bentuk apa? Bukan dibagikan uangnya, tetapi nilai daripada hewan tadi, misalkan seekor kambing, kafarahnya nilainya berapa sekarang? Kalau di Saudi mungkin 400 real. Ya, ini kalau dirupiahkan sekarang mungkin 1.400.000 hingga 1.500.000. Nah, uang senilai itu tadi dibelikan makanan dalam bentuk gandum untuk satu orang miskinnya satu mud. Ya, kalau gandum satu mud itu ya ini satu mud, tapi ukuran orang dahulu. Nah, entah sekarang Anda belum tahu perkembangan mud sekarang dinilai berapa? Berapa gram? Atau satu sok? Nah, setengah sok dari selain gandum, beras misalkan. Karena nilainya memang beda, gandum lebih mahal. Nah, kalau beras setengah sok. Nah, satu sok itu 5 mud. Setengah sok berarti 2 mud setengah. Ada yang menentukan kurang lebih setengah sok itu atau satu mud itu 6,5 ons. Berarti setengah sok kurang lebih 1,5 kilo. Kalau beras ya, selain daripada gandum. Nah, yang itu disodakokan. Berarti kalau satu beras itu 1,5 kilo berapa harganya? Sekarang berapa? 15.000 atau lebih? Katakan 15.000. 1,5 juta dibagi 15.000 berarti ada 100 ya. 100 orang miskin dibagikan. Barakallahu fikum. Waduh, serius betul ini. Iya, memang betul serius. Maka dari itu hati-hati kalau dalam keadaan ihram. Ya, itu ibadah yang bernilai rukun Islam yang 5. Barakallahu fikum. Perlu diperhatikan hukuman-hukuman ini tadi. Qala au'ad lidzalika siyaman. Enggak nemu orang miskin, Ustaz. Di mana sekarang? Orang miskin enggak dapat kita jalan keluarnya. Senilai dengan itu pula diganti dengan puasa. Misalkan tadi berapa ratus, berapa orang miskin? Kalau dinilai 15.000, 100 misalkan. Puasa 100 hari. Nah, 100 orang miskin diganti dengan 100 hari. Nah, barakallahu fikum. Qala ay yasumu an it'am kulli miskin. Yasum an it'am kulli miskin. Berpuasa sebagai pengganti memberi makan setiap satu orang miskin. Nah. Qala ta'ala liyadhuqa wabala amri. Ya'ni qala bi ijab al jazaa al madhkur alayhi. agar Allah memberikan pelajaran dari akibat dari perbuatannya tadi. Nah, qala syekh, wa innama nassallahu 'ala al-muta'ammid liqatlis sayd ma'anna al-jazaa' yalzamu al-muta'ammid wal mukhti' kama huwa al-qa'idah asy-syar'iyyah anna al-mutlif lin-nufus wal amwali al-muhtarama fa innahu yadhmanuha 'ala ayyi halin kana. Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan hukuman perbuatan ini bagi yang melakukannya secara sengaja. Namun kata beliau, al-jaza kalau sengaja dia dua sekaligus, dosa dan terkenai hukuman balasan tadi. Tapi kalau tidak sengaja dia terlepas dari dosa. Namun balasan kata beliau terkait permasalahan seperti ini juga mengenai orang yang melakukannya secara tidak sengaja. Sebagaimana itu telah diketahui dalam kaidah syariah bahwa barang siapa yang membinasakan, menghilangkan nyawa atau harta yang terhormat dalam syariat, maka dia wajib untuk menggantinya. Ini masalahnya. Beda antara yang melakukan pelanggaran-pelanggaran memotong rambut atau bulu badan atau memakai kolan suwa, imamah dan yang lainnya karena lupa, dia tidak terkenai dosa dan tidak terkenai kafarohnya. Tapi khusus masalah ini ya, membunuh hewan buruan ya, dua pihak terkena jaza. Tapi dosa hanya berlaku bagi yang melakukannya secara sengaja, muta'ammidan. Kata beliau, wa ammal mukhti' falaysa 'alaihi uqubah, innama 'alaihi al-jazaa'. هذا جواب الجمهور من هذا القيد الذي ذكره الله. Nah, sementara orang yang melakukan hal itu tanpa disengaja, membunuh hewan buruan darat tanpa disengaja, kata beliau, dia tidak terkenai dosa tetapi wajib atasnya ganti rugi. Nah, inilah jawaban jumhur mayoritas ulama terkait adanya kalimat muta'ammidan pada ayat ke-95 surat Al-Ma'idah ini. Nah, demikian ya ikhwan, Allahu musta'an. Ana sarankan ikhwan untuk membaca Al-Quran untuk tidak terganggu oleh syayatin. Nah, kita akhiri majlis ini sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.